الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabillah azzaikumullah. Kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Manhajus Salikin. Yani babul musabaqah wal mughalabah. Al musabaqah artinya adalah, atau definisinya adalah, bulughul ghayah qabla ghairi, mencapai target sebelum yang lain. Ini perlombaan, usaha untuk bisa mencapai target sebelum yang lain. Sehingga makna musabaqah dengan mughalabah sama. Mughalabah juga mencapai target sebelum yang lain, mengalahkan yang lain. Mughalabah, saling bersaing, saling mengalahkan. Di dalam lisanul Arab disebutkan makna daripada musabaqah adalah al-qudmah fil jari wa fi kulli syai. Al-qudmah fil jari wa fi kulli syai. Al-qudmah artinya dulu-duluan. Dalam hal lari atau yang lainnya. Pada segala sesuatu, intinya adalah siapa yang lebih dahulu. Bisa mendahului yang lain. Dia sebagai pemenangnya. Maka disebut musabaqah. Sebagian ulama yang lainnya disebut oleh penulis lisanul Arab pula, al-musabaqah ya al-muharah baina hayawan wa ghairi. Ini lebih umum lagi. Musabaqah adalah persaingan antara hewan ataupun yang selainnya. Misal kuda, unta. Wakadha al-musabaqah bisihab. Demikian pula perlombaan dengan anak panah. Dan hukum musabaqah, hukum daripada musabaqah adalah al-ibahah. Asalnya adalah al-ibahah. Ini hukum asalnya. Selama tidak ada al-iwab, taruhan. Selama tidak ada taruhan, maka hukumnya mubah. Selain daripada permainan dadu dan catur. Jadi musabaqah secara global kita bisa katakan ada tiga macam. Ini secara global dan nanti rinciannya ya apa yang disebutkan oleh saya saat ini. Musabaqah ada tiga macam. Yang pertama adalah musabaqah, ya, perlombaan yang ada padanya iwab. Maka hukumnya haram kecuali pada tiga atau empat atau enam macam sesuai dengan khilaf yang ada padanya, nanti kita insyaallah akan sebutkan. Tiga, berdasarkan hadis la sabab illa fi khufid au naslin au hafirin. Ya, ini sekedar disebutkan secara global di muka supaya kalian bisa fokus bahwa permasalahan yang akan kita bahas ini, musabaqah, itu ada tiga macam. Yang boleh padanya iwat. Boleh padanya apa? Iwat, taruhan. Atau iwat dalam artian pemberian atau hadiah. Itu juga disebut iwat atau pemberian atau hadiah. Nah, nanti pemberian hadiah ini juga akan ada bahasan tersendiri. Baik. Kemudian yang kedua adalah musabaqah yang tanpa iwat. Maka itu seluruh permainan, apapun bentuknya, segala macam permainan mubah hukumnya, ya, selama tidak ada taruhan. Selama tidak ada taruhan, itu hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga, permainan yang terlarang. Ya, ini permainan yang melibatkan dadu atau permainan catur. Itu saja pembahasan di dalam bab al-musabaqah wal-muhalaqah. Dan asal daripada permainan adalah al-ibahah berdasarkan dari kaidah, karena permainan masuk dalam muamalah, sehingga asal daripada muamalah, ya, ubah. Selama permainan tersebut tidak ada al-ata atau al-ju'al atau al-iwat. Tidak ada taruhan. Sekedar permainan. Boleh. Apapun. Dan ini merupakan mazhab jumhurul ulama. Ibn Abidin menyatakan, salah seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, dalam kitabnya Radul Muhtar, dia menyatakan wa amma sibak bila ju'lin fayajuzu fi kulli syai. Adapun sibak perlombaan dengan tanpa adanya ju'l, yakni sesuatu yang dipertaruhkan untuk diraih tanpa adanya trofi, fayajuz, maka boleh fi kulli syai, pada apa saja. Ini ulama Hanafiyah. Tayyib. Ibnu Qudamah dari ulama Hanabilah. Dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan al-musabaqah ala durbain. Perlombaan itu ada dua macam. Musabaqah bi ghairi 'iwadin wa musabaqah bi 'iwad. Musabaqah dengan taruhan dan yang dengan tanpa taruhan. Musabaqah disiapkan padanya hadiah, trofi, piala, dan misalnya, dan yang tidak. Fa'amal musabaqah bi ghairi iwad fatajuzu mutlaqan. Min ghairi taqyid bi syai' muayyan. Adapun musabaqah perlombaan dengan tanpa iwad, maka boleh secara mutlak. Dengan tanpa dikait dengan sesuatu apapun. Sehingga ini hukum asalnya daripada musabaqah, yakni al-ibahah. Musabaqah disyariatkan di dalam Alkitab, Sunnah, dan juga Ijma. Di dalam Alkitab, Al-Quran, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan oleh kalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh agama, mastata'tum semampu kalian, min quwwatin dari kekuatan. Dari sisi ini, maka perlombaan-perlombaan yang membawa kepada persiapan untuk qitalul musyrikin, qitalul kafirin, qitalu a'da'id-din, musuh-musuh agama, ini masyru', diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan asibam bil khail warramyu bin nabl wa nahwihi minal alat al harbi mimma amarallahu bihi wa rasuluhu mimma yu'inu ala jihad fi sabilillah. Sibak, perlombaan dengan kuda ataupun melempar dengan anak panah dan yang semisalnya. Dan ini luar biasa. Artinya ar-romyu itu tidak hanya anak panah saja dan yang semisalnya, karena alat-alat lempar mengalami sekian banyak perkembangan. Dari yang semula hanya semisal anak panah, berkembang menjadi manjanik, alat pelontar raksasa besar. Ya, batu-batu besar yang dipanaskan, kemudian ditaruh padanya api, dilempar dengan manjanik tersebut. Mampu untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Maka ini juga romyu. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan quwwah. Dan ini juga merupakan mukjizat Al-Quran, di mana Allah SWT tidak menyebutkan kalimat secara spesifik, tetapi secara umum. Mastata'tum min quwwah. Dan disebut oleh Rasulullah SAW secara spesifik, yakni ar-romyu. Karena nanti kita akan ketahui bahwasannya memang demikian. Syekhul Islam menyatakan ar-romyu bin nabal wa nahwi, dengan anak panah ataupun yang misalnya minal alat min alatil harb, dari alat-alat perang. Itu semua mimma amarallahu bihi wa rasuluhu, dari perkara-perkara yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Mimma yu'in alal jihad fisabilillah, dari perkara-perkara yang akan membantu jihad fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Uqbah bin Amir menyatakan bahwa di saat beliau membaca ayat ini di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, beliau menyatakan ala innal quwwata ar-romyu, ala innal quwwata ar-romyu, ala innal quwwata ar-romyu. Tiga kali beliau mengulang-ulangnya. Ketahuilah bahwasanya kekuatan di situ adalah ar-romyu. Seolah-olah beliau hendak menyampaikan sesuatu yang beliau saksikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang belum ada pada masa itu dan tidak mungkin disebutkan namanya karena memang belum ada. Tapi beliau melihat dengan wahyu dari Allah, mungkin wallahu alam kita tidak mengetahuinya, untuk menegaskan bahwasannya al-quwwah di situ adalah ar-romyu. Ya, dengan ar-romyu. Dengan lemparan. Lemparan itu banyak sekali macamnya. Granat itu juga lemparan. Pistol itu juga melempar, menembakkannya. Kalau sekarang sudah ada tank-tank itu juga melempar. Ada pesawat-pesawat pengebom itu juga melempar. Ada rudal-rudal itu juga melempar semuanya. Ala innal quwata ar-ramy. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. An-Nawawi rahimahullah menyatakan hada tasrihun bitafsiriha. Ini merupakan tasrih. Ya, ini penyebutan secara sharih, secara tegas akan penafsiran dari kalimat quwah di dalam ayat. Bahwa quwah di situ maksudnya adalah ar-rumy. Wa raddun lima yuhkihi al-mufassirun minal aqwal siwa hadza. Dan merupakan bantahan dari apa-apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari berbagai macam pendapat-pendapat selain daripada ini. Wa fihi wa fil ahadits ba'dahu. Ini fi sahih Muslim. Dan pada hadis ini dan hadis-hadis yang setelahnya, fadilatur ramyi wal munadalah, utama daripada melempar dan munadalah, yakni pertandingan dalam hal melempar, yakni misal pertandingan memanah untuk tepat pada sasaran target, ini munadalah. Atau lempar-lemparan satu dengan yang lain, ya. Kalau sekarang mungkin dengan softgun, tembak-tembakan begitu, itu juga termasuk dalam munadalah. Dan ada keutamaan permainan-permainan seperti ini. Fadilatur ramyi wal munadalah. Ya, ini segala macam bentuk skill-skill dalam militer itu ditekankan di dalam agama kita. Wal i'tina bidzalika biniyati jihad fi sabilillahi ta'ala. Dan memberikan perhatian terhadap perkara-perkara tersebut diniatkan sebagai persiapan jihad fi sabilillahi ta'ala. Jihad fi sabilillah. Wa kadzalika al-musyaja'ah. Demikian pula melatih keberanian. Wasairu anwa istimali silah dan segala macam bentuk melatih persenjataan. Melatih menggunakan berbagai macam jenis senjata. Keahlian dalam memegang berbagai macam senjata. Karena kita terkadang dihadapkan face to face, maka butuh untuk melatih senjata. Senjata seampuh apapun di tangan orang yang tidak bisa dan tidak mampu menggunakannya, dia tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Walaupun itu senjata luar biasa. Ya. Mini-mi misalnya. Ya, dipegang sama orang tidak pernah kenal apa itu mini-mi. Tidak ada manfaatnya. Apa itu mini-mi? Yang tahu sekedar super mi, indomie. Dengan mini-mi tidak pernah tahu. RPG misalnya. Ya walaupun dia dipegang ini RPG, kamu serang musuhnya enggak bisa. Di mana posisi sedang terkunci misalnya. Bagaimana cara membidiknya, bagaimana cara mengarahkannya. Ini semua adalah skill militer, ya kan? Enggak bisa dan enggak bermanfaat. Kemudian alat-alat yang mungkin itu sepele tapi di tangan ahlinya jadi senjata yang sangat mematikan. Pisau misalnya. Bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya, pisau ya tidak ada manfaatnya. Tidak banyak manfaatnya melawan musuh. Bahkan mungkin megang aja berdep ya. Ya kan? Bergetar badannya. Ya. Tapi bagi ahlinya, ini bisa sangat luar biasa. Senjata yang sangat mematikan. Tongkat misalnya. Di tangan ahlinya bisa menjadi senjata yang mematikan. Dan berbagai macam senjata banyak sekali. Itu semua kalau dilatih dalam niat isti'dad al-quwah, mempersiapkan kekuatan dan juga untuk fisabilillah. Maka setiap daripada tetesan keringat kalian, biinillah akan terhitung sebagai pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. sehingga diluruskan niatnya di saat latihan-latihan perkara-perkara tersebut untuk Allah semata. Yang bisa memainkan double stick, ya jangan sampai hilang kemampuan tersebut, diasah. Yang bisa mainkan tonfa, ya juga diasah. Terus dikembangkan. Wa kada al-musabaqah bil khail wa ghairiha kama sabak fi babih. Demikian pula kata Nawawi, al-musabaqah bil khail wa ghairiha, perlombaan kuda dan yang semisalnya. Kama sabaqah fi babih, sebagaimana telah lewat dalam babnya yang dalam Sahih Muslim. Wal murad bihadza kullihi at-tamarrun 'alal qital, dan yang dimaukan dengan itu semua adalah latihan perang, wa tadarrub, dan juga melatih dan mengasah skill, wa tahadduk, dan melatih ketangkasan fihi, padanya ini fil qital, wa riyadatul a'dha bidzalik, serta riyadatul a'dha, mengolahragakan badan. Dengan itu semua, ya sehatnya dapat, tetapi yang paling inti bagi kita bukan hanya riyadhah badaniyah, tetapi niat isti'dadul quwwah fisabilillah, itu yang lebih utama. Tip. Jadi di situ dalil di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dengan gambaran-gambarannya serta penjelasan-penjelasannya dari para ulama kita. Dalil daripada sunnah, ada banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khail allati utmirat minal hafya wa amaduha taniyatul wada. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara al-khail allati utmirat, yakni kuda yang terlatih, sama-sama kuda yang terlatih dilombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal hafya, nama tempat. Dari hafya, startnya adalah hafya di ini tempat di Madinah sana. Wa amaduha, dan jarak tempuhnya yakni finishnya, taniyatul wada, nama tempat juga yakni taniyatul wada, dan jarak antara hafya dengan taniyatul wada ada sekitar 41 kilometer. Jadi cukup jauh ya. Dari sini, genang sini sampai mantingan sana berkuda. Karena kudanya terlatih sehingga memungkinkan untuk digunakan lomba jarak jauh. Wa sabaqa bainal khail allati lam tutmar minasania ni saniatul wada ila masjid Bani Zuraik. Dan beliau memperlombakan antara kuda-kuda yang memang belum terlatih dengan jarak pendek. Dari Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik. Jaraknya hanya sekitar 40 meter. Dekat. Hadis mutafakun alaih. Juga hadis Salama ibn al-Aqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramian. Urmu wa ana ma'a Bani fulan." Lempar wahai Bani Ismail, karena semuanya bapak kalian adalah seorang ahli panah, ahli lempar. Ya tentunya panah-panahan di sini dengan tidak memakai panah yang tajam ya, karena ini adalah perlombaan. Ormu wa ana ma'a Bani fulan. Panahlah, bidiklah, dan saya bersama Bani fulan. Nah, karena Rasul menyatakan saya bersama Bani fulan, artinya di situ jadi dua, ya kan? Dua kelompok. Ya. Yang satu kabilah, satu kelompok berada di sana dan yang satu di sana. Beliau perintahkan kepada yang sini untuk menyerang yang sana, tetapi beliau mengatakan saya bersama Bani fulan. Qal fa'amsaka ahadul fariqain bi'aidihi, maka salah seorang dari atau salah satu kelompok tadi tidak mau untuk kemudian membidikkan panah-panah mereka. Faqala Rasulullah SAW, malakum latarmud. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak lempar? Kenapa tidak kalian bidik? Qalu, mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'ahu. Bagaimana kami membidik ya Rasul sedangkan engkau bersama mereka? Qala Nabi SAW, urmu fa'ana ma'ahu kullukum. Ya karena beliau mengatakan saya bersama Bani Fulan, ya mereka tidak mau. Ya kan? Di situ ada Rasulullah. Itu merupakan adabnya para sahabat terhadap beliau. Dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW padahal ini permainan. Maka beliau menyatakan, bidiklah oleh kalian, saya bersama kalian semua. Nah ini yang paling asik ini. Bisa ikut sana, ikut sini. Masya Allah. Dan memang Rasulullah SAW di situ ya tentunya menjadi penengahnya. Dan para masyayikhuna dahulu juga mereka, ya Masya Allah ya, di saat ada permainan-permainan begitu, mereka melibatkan diri, sebagian mereka ya. Melibatkan diri, ikut. Ya. Itu memang sengaja untuk kemudian berbau dengan tulang. Untuk mensemangati mereka, walaupun mungkin santai-santai saja. Tidak kemudian ikut ngos-ngosan begitu, tidak. Santai gitu. Yang penting senang mereka. Tulab itu merasa, apa istilahnya, terbombong begitu. Tersemangati. Ini yang dilakukan oleh para masyayikhuna. Mengikuti dari apa yang Rasulullah SAW contohkan. Juga Rasulullah SAW pernah berlomba dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Musabaqah dengan Aisyah. Aisyah pernah bercerita pada suatu safar bersama dengan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengajak lomba lari ya dengan Aisyah. Ternyata Aisyah menang. Ya, Aisyah yang menang, Rasulullah SAW kalah. Kemudian Aisyah buat suatu ketika sudah lupa akan kemenangannya ya, yang dahulu. Ya. Setelah waktu yang cukup lama, terjadi lagi giliran safar bersama Rasulullah SAW. Ya, Aisyah, gilirannya Aisyah. Aisyah menyatakan, menceritakan, "Fala mahamaltul lahma," nah, di saat aku sudah mulai gemuk, sabab tuhu fasabakoni. Aku pun berlomba dengan beliau, ternyata beliau yang menang. Aisyah kalah. Fakal, maka beliau menyatakan, hadihi bitil kasabkoh. Maka beliau mengatakan, yang ini untuk sebagai apa istilahnya, ganti daripada yang dulu. Kekalahan yang dulu itu sudah saya balas dengan yang sehingga seri satu. Seri. Satu-satu. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Al-Muhim, hadis-hadis terkait dengan masalah musabaqah cukup banyak. Ya, di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan musabaqah. Dan Allahu itu berpahala dalam kaitannya dengan terkait dengan istri. Ini termasuk daripada lahu, tapi lahu yang berbahaya, yang berpahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lahu fi thalatin, lahu itu dalam tiga perkara. Ta'di bufarosik, yakni kamu melatih kudamu. Warom yuka biqausik, dan bidikanmu dengan anak panahmu, dengan busurmu. Wa mula'abatuk ahlak, dan kamu bersenda gurau dengan keluarga, dengan istri. Ahlak di sini adalah zaujatan. Mula'abatuk ahlak. Kau bersenda gurau, ya, gojekan dengan istri kamu. Yang punya istri, sepantasnya untuk senantiasa atau sering-sering mencari pahala dengan cara seperti ini. Terlebih yang mantan anyar, yang baru-baru nikah itu. Nah, sering-sering untuk mencari pahala dengan cara yang paling mudah, paling enak, paling nikmat. Ya, ini mula'abah atau mula'abah apa? Mula'abatul ahl. Mula'abatul ahl. Dan berdasarkan itu semua, maka telah banyak yang menukil akan adanya ijma. Ijma kaum muslimin akan hukum daripada musabaqah. Ibahatul musabaqah fil jumlah. Ya, secara umum, bahwasanya mubah. Hukum daripada musabaqah adalah mubah. Dan perkara ini memiliki banyak sekali hikmah. Memiliki banyak sekali hikmah. Di antara hikmah-hikmahnya, di antara hikmah-hikmahnya adalah melatih fisik, menjaga kebugaran, supaya senantiasa bisa semangat dan tidak lesu, loyo, lemah, dengan mengolah fisik. Juga hal itu akan menguatkan badan, ya. Juga pada sebagian permainan-permainan itu akan membawa kepada ketangkasan. Ketangkasan-ketangkasan ala skill-skill ketentaraan. Dan itu sangat dibutuhkan. Juga semisal permainan-permainan yang membawa kepada strategi dengan lari ke sana, lari kemari. Ya, permainan-permainan semisal apa itu? Yang jek-jekan itu apa namanya? Kalian apa itu? Hah? Bentengan. Nah, itu juga bagus. Bagus latihan seperti itu. Ya, tadrib alal kar wal far istilahnya. Ya, ini melatih daripada strategi menyerang dan mundur. Mencari strategi, menyerang lagi, mundur lagi. Al kar wal far. Juga permainan-permainan yang akan membawa kepada ketangguhan, melatih kesabaran, keuletan, tidak mudah menyerang. Itu bagus. Permainan-permainan yang sifatnya seperti ini. Membawa kepada sifat tangguh, ulet, sulit dikalahkan. Ini akan melatih dan akan menciptakan satu apa perangai, ya, satu mental, mental yang kuat, mental baja, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah, karena sudah terbiasa dengan latihan-latihan tersebut, termasuk latihan bela diri. Ini luar biasa. Beda tangan yang terbiasa untuk digunakan mengepal dan meninju samsak dengan tangan yang tidak pernah dilatih sama sekali, beda sekali, ya kan? Antum pertama kali memukul samsak rasanya gimana? Sakit malah tangan kita yang sakit. Ya kan? Samsaknya paling hanya goyang sedikit. Ya, tangan kita langsung bergetar nih, terasa. Ya, baru sekali dua kali bulan. Tapi kalau sudah terlalu sering dilatih, pukul babok-babok, sekali pukul dia bisa menggelantung. Sekali pukul saja. Karena tahu sudah bagaimana cara memukul yang tepat. Ya, menggerakkan pinggulnya. Ya, bagaimana yang menyalurkan tenaga dari pinggul ke lengan, dorongan bagaimana supaya bisa sekeras-kerasnya. Ini butuh kepada apa? Latihan. Demikian pula tendangan. Misalnya. Gulat itu termasuk juga. Ya. Itu termasuk dari musabaqah. Bagaimana cara membanting, bagaimana cara memitik. Cara kunci. Kuncian, apa namanya kuncian. Juga misal katan. Berbagai macam latihan-latihan ilmu bela diri itu bermanfaat. Semua skill-skill tersebut sangat bermanfaat. Baik secara kesehatan, ya, ataupun untuk mempersiapkan diri dalam i'dadul quwwah. Juga akan bisa menghilangkan kejenuhan, ya. Menghilangkan kejenuhan, ibaratnya adalah refresh. Karena yang terbiasa seperti tulab misalnya, ya. Atau asatidzah para duat, yang kerjaannya paling banyak dikuras adalah pikirannya. Ya. Pikiran yang penat, berat, disebabkan karena ya memang itu sudah pekerjaannya belajar ataupun mengajar, ya, menghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Adzihan yang paling berat dalam bekerja itu akan bisa kemudian fresh di saat hal tersebut dilepaskan terlebih dahulu sementara waktu untuk kemudian sekedar olahraga. Maka olahraga seperti ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Dan para ummahah di rumah harus membantu suami-suaminya, bahkan disuruh kalau bisa, ya. Diminta suaminya itu olahraga. Manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri. Sang istri juga akan merasakan manfaat daripada olahraga yang dilakukan oleh suaminya. Jadi secara berkala harus ada olahraga. Di samping untuk sisi kesehatan juga sangat ditekankan. Ya, meskipun tentu di sana ada olahraga-olahraga, ya, yang diarahkan sesuai dengan kadar usia seseorang. Dan ada olahraga-olahraga yang diperingatkan di saat telah mencapai usia sekian. Jangan melakukan olahraga yang demikian. Akan berbahaya pada ini dan itu. Dan bagi penderita tertentu disarankan untuk melakukan olahraga ini dan itu. Nah, itu perlu sekali. Sangat-sangat dibutuhkan. Terkadang asal tidak melakukan safari dakwah. Sudah capek memang. Ya kan, capek sekali, luar biasa. Tapi capeknya itu adalah apa istilahnya? Capek fikri. Al-amal al-fikri. Ya kan? Ar-rukud al-zihni. Ya ini bebal sudah. Kotaknya itu sudah karena memang ibarat mesin itu dipakai terus-menerus. Ya. Terperas. Habis. Nah di situ. Pikir ikhwah mungkin biar istirahat dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian diarahkan ada misalnya semisal olahraga. Ya apa yang disuka oleh sebagian doa tersebut. Asatidzah kita. Diarahkan mungkin. Gimana Ustaz? Olahraga apa yang disuka Ustaz? Yang digemari? Yang ringan-ringan. Oh iya, badminton. Oh iya, tenis meja misalnya. Oh iya, futsal. Futsal ini termasuk keras berat. Misal. Ya, asan memang. Ya. Itu jangan dikira kemudian Ustaznya itu. Wah, kasihan capek. Ditambah capek lagi. Tidak. Justru itu fresh. Badan yang sebelumnya kaku-kaku karena duduk berjam-jam gitu. Dengan digerakkan gitu ya. Wetak rasanya, seger kembali, ya. Betul. Nah setelah itu mungkin kalau ada yang bisa ahli pijat ya minta bantuan labas, masya Allah. Itu demi kemaslahatan, karena kita butuh kepada ilmunya, butuh kepada kemanfaatan yang besar. Sehingga jangan sampai kemudian, ya, seseorang di saat dia harus menyampaikan materi dalam keadaan tidak fresh, itu terkadang ucapan yang keluar itu bisa sasar susur. Mau mengucapkan A keluar B. Mau mengucapkan B keluarnya C. Ya karena tidak fresh badannya. Terlalu lelah. Sehingga ada istilah sepulisan. Kekeliruan dalam melafatkan. Inginnya mengucapkan ini keluar yang ini. Dalam badan sudah tidak connect ya. Dalam artian tidak sadar sama sekali bahwa itu salah ucap. Dan itu banyak terjadi. Ikhwatihillah azabullah. Tuh.